Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام رحمني ورحمكم الله Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Ahlus Sunnah mengambil pendalilan Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi zahirnya dalam berbicara masalah nama dan sifatnya Allah, di dalam berbicara tentang sifat-sifatnya Allah taala. Seorang mukmin tidak boleh melakukan takwil, melakukan tahrif atau melakukan ta'til dan juga takyif. Ta'wil maknanya memalingkan makna sebuah ayat kepada makna yang berbeda. Tahrif mengubah, baik mengubah lafaz atau merubah bunyi, harakat maupun makna. Yang dimaksud dengan ta'til menolak, meniadakan. Meniadakan sifat-sifat Allah baik sebagiannya maupun secara keseluruhannya. Ini juga tidak diperbolehkan. Dan juga tidak boleh melakukan takyif, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya ini perkara ghaib yang manusia tidak dibebani untuk membagaimanakannya. Dan juga tidak boleh melakukan tasbih atau tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Islam memerintahkan kita menerima zahir ayat maupun hadis tentang nama dan sifat Allah ini dengan keimanan yang sempurna. Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman, tidak pula bagi wanita yang beriman, bila Allah dan juga Rasul-Nya telah menetapkan sebuah ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi mereka terima apa perkataan Allah, apa perkataan Rasulnya. Jika ia menolak, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang ia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, tidak beriman mereka itu sehingga menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang telah engkau tetapkan, mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini menunjukkan ayat dalil yang datang dari Nabi SAW sama sekali tidak bisa ditolak. Bahkan sesungguhnya sunnah Nabi menafsirkan isi Al-Quranul Karim. Dalam berbicara masalah sifat-sifat Allah, akal manusia tidak boleh mengalahkan Al-Quran dan sunnah. Bahkan berbicara dalam segala urusan, akal tidak boleh digunakan untuk menentang isi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di antara sifat Nabi Di antara sifat Allah tabaraka wa ta'ala, afwan, yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwa al-istiwa bagian dari sifat Allah ta'ala. Ahlu sunnah menetapkan Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan ini termasuk keimanan kepada Allah, masuk dalam kategori rukun iman. Yang ketika Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Antu'mina billah, al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kitab-kitabnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah, rasul-rasulnya Allah, dan beriman kepada hari kiamat dan takdir baik dan buruk milik Allah ta'ala. Beriman kepada Allah berarti beriman kepada uluhiyahnya, rububiyahnya Allah. Beriman kepada uluhiyahnya Allah. Beriman kepada asma dan sifatnya Allah. Dalam beriman tentang sifat-sifatnya Allah, kita tetapkan Allah itu memiliki sifat istiwa. Al-Quran diturunkan di zaman Nabi dan para sahabat menyaksikannya. Sunnah Nabi disampaikan dan para sahabat memahaminya. Islam dijalankan oleh para sahabat, para tabi'in menyaksikannya. Tapi tidak dijumpai satupun dari kalangan mereka yang menolak sifat Allah yang disebut dengan istiwa al-arsh, bersemayam di atas arsh. Kama qala Allah ta'ala fi surat al-A'raf, summa istawa 'ala al-arsh. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah mengatakan, kemudian dia Allah bersemayam di atas arsh. Di dalam surat Thaha Allah mengatakan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dat yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, berada di atas arsy, ia bersemayam, beristiwa. Sebagian kelompok yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, mereka melakukan tahrif, merubah makna ayat tentang istiwa ditambah dengan huruf lam, sehingga kalimat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau summa istawa 'alal 'arsy diganti summa staula, ditambah dengan huruf lam, summa staula 'alal 'arsy. Atau mereka mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istaula, bukan istawa tapi istaula. Ini memiliki makna yang sangat jauh dan jelas merubah salah satu ayat di antara ayat-ayatnya Allah. Sementara ahlu sunnah, kaum muslimin semuanya sepakat merubah Al-Quranul Karim dengan sengaja satu huruf saja hukumnya kafir. Keluar di dalam Islam. Sebagaimana kafirnya Yahudi, Nasrani ketika merubah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Dan makna istaula di dalam bahasa Arab, jika makna istiwa itu artinya bersemayam di atas sesuatu, kalau istaula itu maknanya adalah ghalaba syai'in wa malaka syai'in, menguasai, memiliki sesuatu dengan jalan qatal al-akhir, memerangi yang lain. Jadi begini, yang disebut dengan istaula itu berkuasa dengan cara mengalahkan yang lainnya. Itu disebut dengan istaula. Kalau kita berkata Ahmad istaula al-Iraq, Ahmad telah menguasai Irak. Sebelumnya berarti Ahmad itu mengalahkan penguasa yang ada di Irak. Ia berperang lalu takluklah penguasa Irak yang pertama dan dikuasai oleh si Ahmad. Bila makna istaula ini dimasukkan ke dalam ayat ini, summa staula 'alal 'arsy, yang benar adalah summa staula 'alal 'arsy, jika diartikan istawa itu dengan istaula, berarti Allah menguasai arsy itu. Sebelumnya ada siapa? Ada yang lainnya. Ada yang lainnya yang menguasai Ars, kemudian Allah berperang dengannya, kemudian kalahlah sesuatu itu dan Allah menguasainya. Dan itu merupakan tafsir yang batil. Tidak mungkin yang seperti itu terjadi pada diri Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Allah yang menciptakan Ars, Allah lah yang menguasai Ars, dan tidak ada yang menguasai Ars satu pun juga. Rabbus samawati wal ardi wa rabbil arsil Rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsil azim. Nabi saja berdoa dengan mengatakan, wahai Rabbku, Rabb langit dan bumi dan Rabb yang menguasai Ars yang agung. Dan sebelumnya tidak ada yang menguasai Ars. Mengapa Allah sebutkan dengan kalimat istiwa? Kita harus beriman dengan zahir ayat. Allah benar-benar bersemayam di atas Ars. Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang sifat-sifat Allah, di antaranya istiwa. Ketika beliau ditanya tentang kaifal istiwa, kaifal istiwa, bagaimana beristiwa itu, maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Sebenarnya makna istiwa semua orang sudah faham, ma'lum. Kemudian wal kaifu majhul, tentang bagaimananya enggak ada yang tahu. Zat Allah saja ghaib bagi mata manusia. Bagaimana mereka bisa menggambarkan bagaimananya bersemayam? Wal kaif wa su'alu anhu bid'atun. Pertanyaan engkau dengan berkata bagaimana cara beristiwa, pertanyaanmu ini enggak pernah terjadi di zaman Nabi. Dulu sahabat membaca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Nabi ketika salat mengimami membaca summa istawa 'alal 'arsy dan ayat-ayat yang lainnya lagi, tapi enggak ada para sahabat yang bertanya tentang bagaimana istiwa. Karena pertanyaan ini menunjukkan pertanyaannya salah. Tugas mereka berkembang imani, mempercayai Allah itu bersemayam di atas 'arsy, 'arsy itu ada, tentang bagaimananya hanya Allah yang tahu tentangnya. Inilah makna kita beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala tentang sifat-sifatnya. Al-istiwahu ghairu majhulin wal-kaifu ghairu ma'kulin wal-imanu biwajibun wasu'alu anu bid'atun wa ma'araka illa dalan. Istiwa itu sudah dipahami maknanya. Bagaimananya, kaifiatnya tidak bisa dicapai oleh nalar manusia. Kita menghitung bintang aja enggak bisa, itu padahal makhluk. Kita menggambarkan luasnya langit saja enggak bisa, itu padahal makhluk. Lalu bagaimana kita mau menggambarkan tentang istiwanya zat yang menciptakan bintang, menciptakan langit, menciptakan jumlah rambut kita dan seterusnya dan seterusnya. Jumlah hemoglobin dalam darah kita, jumlah partikel-partikel yang menyusun tubuh manusia, enggak ada yang tahu manusia tentang bagaimananya. Apa itu oksigen? Manusia tahu oksigen itu O2 itu apa, tahu. Tapi tentang bagaimana sih bentuknya oksigen, enggak ada yang tahu. Itu baru makhluk. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala min babil aula tidak perlu ditanya tentang bagaimana istiwanya. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Tentang bagaimananya akal tidak bisa menerimanya, tidak mampu menalarnya. Wal imanu bi wajib, mempercayai tentang ayat istiwa, sifat Allah tentang istiwa, itu hukumnya wajib. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Wa ma'araka ila dhalan, aku tidak melihat engkau bertanya seperti itu melainkan tanda-tanda kesesatan pada dirimu. Berkata Imam Malik yang demikian itu ketika ditanya tentang gimana sih caranya istiwa, langsung Imam Malik tanggap bahwa ini bibit-bibit enggak benar. Ini bibit-bibit yang tersimpan dalam hati seseorang, kalau nanti dibiarkan akan muncul kebid'ahan. Maka Imam Malik bersikap tegas, wa ma araka illa dhalan, dan aku tidak melihat apa yang kamu katakan pada dirimu itu melainkan kesesatan. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Imam Malik memerintahkan orang ini untuk pergi, pergi. Jangan duduk di majelisnya, karena pemikiran ini bisa menular kepada orang lain, merusak keimanan kaum muslimin yang sudah pada asalnya, disebabkan manusia itu punya hawa nafsu. Kalau seandainya dia mendengar sesuatu yang baru, dia ingin mencari, dia ingin mencari. Padahal bisa jadi ilmunya belum cukup untuk memahami sesuatu yang keliru tadi. Sementara perkara-perkara yang baik masih banyak yang belum dia ketahuinya. Akhirnya tersesat. Dan benar, muncul setelah itu banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh sampai pada hari ini, menolak tentang sifat-sifat Allah, dipalingkan dari makna yang sesungguhnya. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang hidup pada tahun 80-150 Hijriah, salah satu imam di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau berkata, "Man ankara anna Allah azza wa jalla fis sama'i faqad kafara." Barang siapa yang mengingkari Allah itu berada di atas langit, maka dia kufur. Barang siapa yang dia mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas ars, maka dia kufur. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah, "Summa istawa 'alal 'arsy istawa," kata Ibnu Katsir, pandangan yang kami ikuti, artinya pendapat yang kami pilih, berkenaan dengan masalah istiwa ini adalah pendapat pendahulu kami yang saleh, seperti Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Lais bin Sa'ad, Al-Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, dan imam-imam yang lainnya sejak dulu hingga sekarang. Sekarang yang dimaksudlah zamannya Ibnu Katsir ketika itu. Yakni membiarkan ayat ini seperti lafaz yang kita baca apa adanya. Tidak boleh melakukan takif, mempersoalkan bagaimananya. Tidak boleh melakukan tasbih, menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh melakukan ta'til, menolak sifat Allah yang sudah ditetapkan oleh Rabb itu untuk dirinya sendiri, Rasulullah untuk Allah Taala. Maka makna zahir yang terlintas inilah yang dipilih. Setiap makna dzahir yang terlintas pada benak orang yang menganut paham musyabbiyah, menganggap artinya sama dengan makhluk, ini sesat. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak mengatakan bersemayamnya Allah seperti bersemayamnya manusia. Sebab Allah berkata, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir." Tidaklah Allah itu sama dengan makhluknya, dan dia itu maha mendengar lagi maha melihat. Kesimpulan, istiwa atau bersemayam termasuk sifat Allah. Kita meyakini ini ada pada Allah tabaraka taala, enggak boleh melakukan takhir. Asy'ariyah, salah satu kelompok yang tersebar di muka bumi ini, termasuk di negeri kita ini, mayoritas pemeluk Islam di negeri ini, akidah dalam masalah asma wa sifatnya Asy'ariyah. Kelompok Asy'ariyah yang mengikuti paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, padahal beliau sendiri telah bertaubat dari pahamnya ini. Dalam buku beliau yang berjudul Al-Ibana An Usulid Diyanah, terjadi dialog antara beliau dengan Imam Ahmad, dan beliau rujuk menuju kepada pendapat Ahlus Sunnah, pendapat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Tapi pengikutnya bahkan sampai sekarang tetap saja mereka mempertahankan pendapat-pendapat beliau ini, termasuk menolak sifat istiwa. Sehingga mereka hanya menetapkan Allah punya sifat sebagian saja. Kita mengenal sifat 20, itu saja. Kalau mereka mengatakan itu sifat yang wajib ada sekian, lalu sampai kepada perkembangannya sifat 20, yang akhirnya berkembang ini pada pemahaman Maturidiyah. Ini lebih panjang lagi, Bapak. Penyimpangan-penyimpangan dalam masalah asma wa sifat ini. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan setiap yang ditetapkan oleh Allah, yaitu kita tetapkan, walaupun akal kita tidak bisa menerima. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah yang lainnya adalah Ahlus Sunnah menetapkan ma'iyah. Allah memiliki sifat ma'iyah. Ma'iyah itu artinya kebersamaannya Allah kepada hamba. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, "Ma yakunu minan najwa salasatin illa huwa rabiuhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu." Dan tidaklah terjadi najwa, pembicaraan rahasia, dari tiga orang, salah satu, dan tidaklah tiga orang melakukan sebuah pembicaraan rahasia illa melainkan huwa rabi'uhum, dialah Allah yang keempatnya. Wala khamsatin, dan tidak terjadi pada lima orang, illa huwa sadisuhum, dialah melainkan dialah Allah yang keenamnya. Wala adna min dhalika wal aksar illa huwa ma'um aynama kanu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih daripada itu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka itu berada. Kalimat huwa ma'ahum aynama kanu, dia Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah, kebersamaan Allah itu ada dua macam. Pertama, seperti firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kan tadi Allah mengatakan huwa ma'hum aina ma kanu, Allah itu bersama dengan mereka dimanapun mereka itu berada. Maka pada ayat 128 dari surah An-Nahl Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebersamaan Allah kepada orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan ini disebut dengan ma'iyatun khasah, kebersamaan secara khusus. Dan kita tidak tahu tentang bagaimana kaifiahnya kebersamaan Allah tabaraka ta'ala, sebagaimana kita tidak tahu tentang bagaimananya istiwanya Allah azza wa jalla di atas ars, sama dengan sifat-sifat yang lainnya. Perlu dicatat, jangan dipahami makna bersama itu artinya menyatu dengan jasad. Dan juga perlu dicatat, makna bersama bukan berarti kalau kita duduk seperti ini maka Allah pun ikut duduk di sekeliling kita. Tidak. Dan perlu dicatat, kalau begitu bagaimana menggabungkan makna Allah di atas ars, di atas langit, dengan bersama dengan makhluk di bumi? Saya telah terangkan pada pertemuan sebelumnya, diumpamakan dengan sebuah syair ketika seseorang berkata, malam ini bulan purnama dan aku berjalan bersama dengan bulan purnama. Hadhihi lailatul badr amsi fil ardi wa amsi fil ardi ma'aha, aku berjalan di muka bumi bersama dengan bulan purnama. Lihat, bila ada orang berkata aku berjalan di muka bumi bersama dengan purnama, bukan berarti purnama itu apa? Turun ke bumi jalan-jalan sama kita. Enggak. Tapi di mana dia? Tetap di atas ars, tetap di atas langit. Begitulah Allah tabaraka wa ta'ala ketika kita mengatakan bahwasanya Allah bersama dengan kita, tidak melazimkan bahwa Allah harus turun ke bumi ini, tidak. Sedangkan makhluknya saja demikian keadaannya. Lalu bagaimana tentang kebersamaannya? Kaifiyahnya tidak diterangkan. Bertanya tentang bagaimananya, pertanyaan yang bid'ah. Orang yang suka mempertanyakannya ada tanda kesesatan di dalam dirinya. Apa yang harus dilakukan terhadapnya? Nasihati kemudian tinggalkan jika tidak mau kembali kepada kebenaran. Dan itu yang diajarkan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Wallahu alam bisawab. Itu ma'iyah yang khasa. Yang kedua, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hadid, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Dialah Allah Zat, dialah Zat yang telah menciptakan langit dan juga bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa, tsumma istawa 'alal 'arsy, dalam 6 hari. Kemudian ia bersemayam di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya, dan apa yang naik kepadanya, wa ma ya'ruju fiha, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah itu terhadap apa saja yang kalian amalkan, dia maha melihat yang tidak tampak. yakni kebersamaan Allah kepada seluruh makhluknya. Kalau tadi kebersamaan Allah kepada seorang yang bertakwa, seorang yang berbuat kebajikan, ini kebersamaan secara khusus. Yang kedua, kebersamaan secara umum. Allah bersama dengan semua hamba-hambanya. Allah mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya, baik keadaannya terang-terangan maupun sembunyi-sembunyinya, tindak tanduknya lahir maupun batinnya, Allah tahu. Dan ini juga menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat ma'iyah. Akan tetapi Allah kebersamaannya tidak sama dengan makhluknya. Huwa ma'akum, dia bersama denganmu, bukan artinya bersatu. Telah tersesat sebagian orang yang memiliki akidah wahdatul wujud, menganggap Allah itu zatnya bisa menyatu dengan zatnya makhluk. Allahu Akbar, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sifatkan. Allah itu suci, makhluk itu kotor. Allah menciptakannya dari air yang memancar, keluar dari tempat yang hina. Dan kebanyakan mereka masuk kembali kepada tempat yang hina, yaitu neraka jahanam. Lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya yang hina? Makhluk itu butuh dengan menikah, makhluk itu butuh dengan makanan dan minuman, sementara Allah tidak butuh dengan apapun juga. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh menikah, tidak memerlukan anak keturunan, tidak memerlukan makanan dan minuman. Maka kalau ada manusia berkata bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, dia menghina Allah Azza wa Jalla. Menyamakan dan menyerupakan Allah dengan makhluknya, kekafiran yang nyata. Allah berkata, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Nah, apabila raimani wa rahmatullah, termasuk mengimani bahwa Allah itu dekat kepada hambanya, yaitu mengimani bahwa Allah tidak akan menolak doa seorang hamba jika telah terpenuhi syaratnya. Doanya akan dikabulkan oleh Allah, bukti bahwa Allah itu dekat. Dan di antara adab dalam berdoa, tidak dibenarkan dengan suara yang apa? Keras. Berzikir kepada Allah dengan suara yang keras, enggak boleh. Ketika Nabi bersama rombongan para sahabat kemudian melewati sebuah jalan yang menanjak, tiba-tiba ada seorang laki yang berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan suara yang keras begitu. Maka Nabi berkata, sesungguhnya engkau menyeru zat yang tidak jauh darimu dan tidak tuli. Artinya Allah Maha mendengar. Allah yang ada di atas ars, dia tahu semua keadaan, dan itu menunjukkan dekatnya dia denganmu. Bukan dekat dalam artian zatnya mendekat kepada jasad lalu sampai kepada urat nadi, enggak. Sehingga mereka berdalil dengan firman Allah tabaraka wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Seharusnya ada kelanjutannya, it yatalaqal mutalaqiyan anil yamini wa anil shimali qa'id, kan begitu yang bilang. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ditutup sampai di situ ayatnya, padahal ada kelanjutannya. Yaitu tatkala dua malaikat itu datang kepadanya, duduk di sisi kanan dan kirinya. Ya, ini malaikat yang hendak mencabut apa? Nyawanya. Berarti itu ayat berbicara tentang malaikat pencabut nyawa, bukan berbicara tentang apa? Zat Allah yang turun ke dunia lalu duduk di samping orang yang mau meninggal dunia. Tidak. Salah paham. Berarti kebersamaan Allah tabaraka wa ta'ala bukan zatnya datang ke dunia ini untuk mendekat kepada hamba lalu masuk ke dalam jasadnya. Tidak. Allah di atas ars. Dengan kias awliyah yang kita terangkan tadi itu, Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang kedekatan Allah itu, dia mengabulkan segala macam doa. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bila bertanya kepadaku hambaku, bila bertanya kepadamu hambaku, sesungguhnya aku ini dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta. Maka apa yang ditutupkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah dekat dan bersama dengan makhluknya tidak bertentangan dengan yang Allah firmankan bahwa Allah itu Maha Tinggi bersemayam di atas arsy-Nya. Sama sekali tidak. Tidak ada pertentangan. Karena tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dalam segala sifatnya. Jadi kalau Allah itu berada di atas ars, sekaligus Allah itu dekat, itu hak Allah. Dan Allah Maha berkuasa. Fa'alul lima yurid, dia berbuat sekehendak apa yang ia inginkan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi." Sesungguhnya Allah yang engkau berdoa kepadanya lebih dekat kepada seseorang di antara kamu daripada leher binatang tunggangannya. Tapi jangan pula kita itu mengkiaskan Allah menyatu dengan apa? Mengatakan Allah menyatu dengan apa? Makhluknya. Kita imani saja Allah bersama dengan hambanya, Allah berada di atas arsy, Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy, berada di atas langit. Allah berbuat sekehendak yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang terakhir, pada penjelasan kali ini, Ahlu Sunnah menolak wahdatul wujud. Ahlu Sunnah telah menganggap keyakinan wahdatul wujud keyakinan yang batil, bid'ah, menghina Allah tabaraka wa ta'ala. I'tiqad ini dulu dikenal dengan i'tiqadul hulul. Sampai sekarang i'tiqad menjelmanya Allah pada makhluk, sampai sekarang ini ada. Biasanya yang dianut oleh orang-orang sufi, atau di negeri kita dikenal dengan apa? Tasawuf. Kita gak tahu ini tasawuf ini dari mana asal kata bahasa Arabnya. Kalau memang bapak-bapak ada yang mengetahui atau ada informasi, nanti mohon dibagi kepada kami. Karena gak dijumpai dalam bahasa Arab asal kata tasawuf ini apa. Tasawuf ini gak punya masdar, tidak punya asal kata juga. Gak ada asal katanya di dalam bahasa Arab. Tiba-tiba muncul gitu aja. Wallahu ta'ala alam biswa. Dan sufi, umumnya mereka sekelompok manusia yang menjauh dari kehidupan manusia yang layak, apa yang terjadi di perkotaan. Dia pergi ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Umumnya mereka berbicara tentang permasalahan hati, dan itu tidak dilarang dalam masalah berbicara hati. Tetapi ahlu sunnah lebih berhak untuk berbicara tentang masalah hati, karena mereka lebih afqah wa afham, lebih faqih dan lebih dalam ilmunya. Dan umumnya mereka mulai mempermainkan hati mereka dalam berbicara masalah zat Allah dan sifat-sifatnya. Barulah mereka jatuh dalam tipu daya iblis, menganggap diri mereka ini menyatu dengan Rabbnya. Muncullah pembagian agama menjadi tiga oleh mereka. Mereka mengatakan agama dibagi tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Syariat. Yang kedua adalah hakikat. Yang ketiga adalah ma'rifat. Di tingkatan ma'rifat ini mereka meyakini orang yang sudah sampai tingkatan ini sudah menyatu dengan Tuhannya, sehingga mereka meninggalkan syariat. Bahkan terkadang syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap tidak pantas mereka lakukan, bertentangan dengan apa yang mereka dapatkan dari wangsit yang mereka jumpai, bisikan-bisikan dalam hati mereka. Ini kesesatan mereka. Dan wahdatul wujud pada akhirnya dia mengatakan bahwa tidaklah makhluk di muka bumi ini melainkan mereka adalah Rabb. Mereka adalah Rabb. Seperti seorang sesat Yusuf Bustami, Ibn Arabi, yang mereka itu mengatakan bahwasannya aku tidak melihat pohon, binatang yang berjalan, bahkan seekor kucing, seekor kambing, seekor anjing, melainkan padanya ada Rabb. Coba lihat, kalimat ini kalimat kufur. Karena kalau dia melazimkan bahwa Allah itu bisa menyatu dengan makhluknya, maka melazimkan seluruh makhluknya bisa menyatu dengan Rabbnya. Lalu bagaimana kalau demikian keadaannya? Tidak lepas dari binatang-binatang yang Allah anggap najis. Walahmul khinzir fa innahu rijsun. Walahmul khinzir fa innahu rijsun. Dan Allah mengharamkan khinzir karena khinzir itu najis. Mungkin enggak Allah menyatu dengan khinzir? Saya yakin. Tapi orang-orang tasawuf, orang-orang al-hululiyah, mereka menganggap mungkin. Na'udzubillahi min dzalik. Keyakinan yang batil. Dan ini tidak pernah dijumpai di zaman Nabi ketika beliau masih hidup. Dijumpai, dan orang yang pertama kali menganggap adanya penyatuan Rabb dengan manusia adalah Rafidhah Syiah, yang ketika mereka menganggap Ali bin Abi Thalib adalah Rabb. pendahulu Syiah adalah Nasrani, yang mereka menganggap Isa ibn Maryam adalah Rab. Yang keyakinan orang-orang Nasrani dengan mengatakan tiga adalah satu, satu adalah tiga, maka Tuhan itu jumlahnya tiga, tapi juga satu, bulat dan bingung mereka ini. Mana ada satu sama dengan apa? Tiga. Cuma orang gila yang berkata satu dengan apa? Sama dengan tiga. Semua anak-anak tahu ya, satu enggak sama dengan tiga. Kalau satu tambah satu tambah satu baru apa? Tiga, kan begitu yang bilang. Ikhwati rahimanirullah. Sehingga mereka mengatakan bahwa Isa ibn Maryam itu adalah Rab. Ini menyerupakan dan menganggap bahwa Isa menyatu dengan Rabnya. Kemudian Rafida di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka pun begitu menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib ini adalah Rab. Apa yang dilakukan oleh Ali? Ali hukum mereka. Ali memerintahkan membuat sebuah parit, diberi minyak dalam riwayat yang lainnya, orang itu mereka itu dibakar dengan hidup-hidup dalam sebuah riwayat. Tetapi menakjubkan apabila setan itu pintar menggoda melalui lisan dan jasadnya manusia, yang setan berbentuk manusia juga. Ketika dihukum bakar ini, dia justru berkata, semakin yakin diriku bahwa engkau adalah Rabb, sebab tidak ada yang bisa menghukum dengan api kecuali Rabb. Coba lihat Pak, insyaallah kan memang kita tidak boleh menghukum bunuh dengan apa? Membakar. Hanya Allah yang boleh. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi melarang manusia membakar semut, karena yang berhak membakar hanya siapa? Allah tabaraka wa taala. Dengan itu dia berdalil, wah berarti kamu benar-benar Tuhan, karena kamu membakar saya dengan apa? Api. Makin sesat, coba lihat yang bilang. Makin nemen manusia ini. Setan itu begitu. Sama dengan iblis kan begitu. Sudah tahu dia sesat, bakal masuk neraka, dia minta tunda sama Allah untuk mengajak orang bisa apa? Masuk neraka. Harusnya kan dia bertobat, kembali kepada Allah. Enggak, malah ngajak orang sesat. Nah begitu Rabi itu. Jejaknya setan dia ikuti. Nah di akhir zaman ini, sebagian kaum muslimin terpengaruh pemikiran ini. Tapi dengan segala macam inovasi, berkembangan. Sehingga perkataan mereka diperhalus. Dan menganggap bahwa ada juga manusia yang menyatu dengan Rabbnya. Mulai pengajian-pengajian tasawuf yang mengagungkan gurunya. Gurunya dianggap sudah mengetahui hakikat. Pada tingkatan tertentu nanti sudah sampai derajat ma'rifat. Tidak jarang kita menjumpai mereka kalau bertemu dengan gurunya, mereka sujud. Mereka ruku, mencium telapak kakinya. Tidak jarang ya Allah rahimani wa ta'ala, mereka rela sorbannya diinjak-injak oleh apa? Tuan gurunya. Ludahnya diperebutkan olehnya. Kalau Rasulullah SAW, ludahnya, keringatnya, bekas wudhunya, mengandung barakah, ada nas yang menjelaskannya. Sedangkan manusia yang lainnya enggak ada. Contohnya Musailamah Al-Kadzdzab pengin ikut-ikut siapa? Rasulullah. Rasul meludahi sumur, sumurnya langsung penuh besoknya. Musailamah ikut-ikut meludahi sumur yang ada di kampung pengikutnya, yang tadinya separuh diludahi, besoknya habis, tidak keluar lagi. Bukan barakah, bala. Rasulullah datang kepada beliau, seorang wanita membawa anak yang terkena penyakit sopak. Nabi meludahinya, esoknya sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Maka Musailamah pun ikut-ikut, seorang anak yang rambutnya enggak tumbuh-tumbuh. Ibunya meminta agar dia berdoa, lalu meludahinya. Diludahi, besoknya habis seluruh rambutnya. Tidak tumbuh lagi. Musibah ya kafirlah. Apa yang begini disebut dengan ma'rifat? Ya enggak. Nah sebab itu saudara kaum muslimin rahimani wa Allah. Seandainya memang ma'rifat itu benar-benar ada, yang paling tahu tentang agama, tentang ayat Al-Quran, yang orang-orang ma'rifat berdalil dengan Quran menurut mereka, dipahami dengan akal mereka, tentu tidak lebih afdal daripada Nabi SAW. Jangankan Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka tidak lebih afdal daripada Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di muka bumi ini yang keimanannya menyamai Abu Bakar As-Siddiq? Setelah Nabi SAW, orang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, sahabat pada umumnya. Siapa di antara kita pada hari ini yang menyamai keutamaannya seperti keutamaan para sahabat? Tidak ada. Lalu bagaimana mungkin manusia di akhir zaman kemudian mereka itu berkata mereka lebih baik daripada Nabi? Karena ada keyakinan ulul ini, wafilah rahimani, mereka meyakini bahwa yujadu fi hadid dunya rijalan au unasan afdalu minal anbiya'i war rasul. Ada mereka meyakini manusia di muka bumi ini yang jauh lebih utama daripada Nabi dan Rasul. Mereka mengatakan dengan wali kutub. Wali kutub. Yang mereka agungkan. Dan mereka menganggap wali ini adalah wakil Allah di muka bumi, bahkan Allah kadang-kadang masuk ke dalam jasadnya. Dan ajaran-ajaran seperti ini, biasanya bapak pengajiannya itu selalu nyeleneh. Tengah malam, ngaji kok tengah malam. Tengah malam itu bukan ngaji. Tengah malam itu harusnya apa bapak? Sholat malam. Ngaji di kuburan, pengajian di kuburan bapak, aneh. Bikin taklim di mana? Di kuburan. Taklim itu di masjid, di rumah, bukan di kuburan. Kok pengajian di kuburan? Tengah malam lagi dilakukan. Pasti ada yang aneh ini. Enggak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Di kuburan itu mengingat mati, bukan baca hadis. Atau kadang-kadang pengajiannya itu nyeleneh. Nanti mengajari seseorang melalui apa? Katanya ruh fulan masuk ke dalam jasadnya. Di setelah pengajian, siapa yang mau bertanya? Fulan bertanya, diam dulu sejenak, nanti ruhnya si fulan masuk. Ruhnya Imam Malik katanya. Nanti yang jawab Imam Malik. La haula wala quwata illa billah. Nanti pada puncaknya bukan ruhnya Imam Malik. Zat yang maha kuasa ada pada dirinya dan berkata, akhirnya dia itu Tuhan. Seperti Lia Eden punya keyakinan Al-Hulul atau dikenal dengan Lia Eden itu. Yang benar Lia Eden, bukan Eden. Karena memang sudah majnunan. Nah, khawilah rahimahullah. Maka kita katakan dalam masalah ini, keyakinan yang batil. Apa dalilnya? Allah berkata, ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah, dan Allah itu maha kaya, maha terpuji. Enggak butuh dengan hambanya. Kalau Allah menyatu dengan hamba, berarti Allah butuh dengan hamba. Allah juga mengatakan Allahus Samad. Allah dialah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Maka Allah tidak menyatu kepada makhluknya. Wallahu ta'ala alamu biswab. Nah, sampai di sini bapak, penjelasan kita sedikit tentang masalah asma wa sifat. Kenapa ini kita sampaikan? Ya karena ini yang berkembang di negeri kita di Indonesia, bahwa akidah Asy'ariyah ini dianggap sebagai akidah yang benar. Akidah Maturidiyah ini dianggap akidahnya Ahlussunnah. Anehnya mereka berkata, kami mazhabnya Syafi'i dalam masalah fikih. Berarti mereka enggak mengambil perkataan Imam Syafi'i ke semuanya. Kami mazhabnya Syafi'i. Tapi akidahnya kok Asy'ariyah. Imam Syafi'i saja tidak Asy'ariyah. Faham maksudnya bapak? Imam Syafi'i tidak Asy'ariyah. Imam Syafi'i meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy, sebagaimana Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'i. Dan Imam Ibnu Katsir bermadzhab Syafi'i bukan dari segi fikih saja. Akidahnya pun diambil. Dan akidahnya Imam Syafi'i, Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia, ini penjelasannya akan datang. Allah Subhanahu wa taala itu tersenyum. Allah memiliki tangan, Allah punya kaki, ada penjelasannya. Tapi bukan disamakan dengan apa yang ada pada manusia. Dan itu keyakinan al-Imam Syafi'i, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan sebelum ditutup, bapak-bapak? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada keperluan dari panitia yang lainnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.